بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنقرأ bukan lama tapi lima stadbar mustaqilin asratahu bilau wa fi dimniha anna al-amru law kana wa fi dimniha anna al-amru law kana kama qaddarahu li nafsi lakana goiro ma qadarullahu wa wuku'u khilafil maqduri muqaddari. Ada wawunya? Maqdur. Khilafil maqduri muhalun. Apabila dalam mana kalamu kaliban wajahlas wa muhalan wa in salima minat takbibi bil qalbi wa lam yaslam min muaradati bilau. Hasbuk, tayyib. Ini masih sambungan pada kalam sebelumnya, larangan dari mencela setan. Kenapa? Karena kan setan dicela, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Dan dia meyakini bahwasanya ini karena peran dia, terjadi keburukan yang menimpa manusia tadi. Maka kata Syekh di sini, wa arsyadahu ila ma huwa anfa'u minha. Maka Nabi membimbing untuk mengucapkan yang lebih bermanfaat dari ucapan tadi, yaitu dari ucapan ya, mencela setan. Celaka setan gitu. Nah, wa huwa ayyakula, yaitu mengucapkan qadarallahu wa ma syafa'ala. Allah telah mentakdirkannya dan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, ini ucapan ini lebih bagus. Ya. Dzalika li'anna qawlahu law kuntu fa'altu kada. Ya, demikian kalau seandainya seorang mengucapkan, seandainya saya mengakuan berbuat begini begitu. Ya. Lam yafutni ma khatani ma fatani, lam yafutni ma fatani. Tentu aku tidak akan kehilangan ya, kehilangan ini. Aw lam aqa' fi ma waqa'tu fihi. Aku tidak akan terjatuh ke dalam kejadian buruk ya, yang aku terjatuh ke dalam di sini. Kalamun ya, kalamun la yujdi alaihi fa'idatan. Ini adalah ucapan yang sama sekali enggak berguna bagi dia. Enggak ada faedahnya bagi dia. Ya, enggak ada gunanya. Dan ini hanya akan membuat setan senang. Fa innahu ghairu mustaqbilin limastadbara. Wa ghairu mustaqilin asratahu bilau. Ya. Karena kenapa ucapan ini ghairu mustaqbilin limastadbara. Ya. Tidak dapat mengulangi sesuatu yang telah berlalu. Ya. Wa ghairu mustaqilin asratahu billahu. Dan tidak dapat dan tidak mungkin memupus kesalahan dia tadi, kekeliruan dia tadi. Ya, dengan ungkapan lau, enggak mungkin. Karena kalimat lau seandainya itu enggak memberikan faedah sedikit pun. Ya, enggak memberikan faedah sedikit. Ya, kita pernah pelajari ini di kitab Tauhid. Boleh mengucapkan dengan lau pada hal-hal yang terluput dari ketaatan. Dan untuk memotivasi di masa mendatang agar tidak terluput ketaatan tersebut. Ini boleh. Seandainya saya dulu haji gitu. Ini boleh. Namun kalau hal-hal yang buruk dikatakan dengan lau, maka ini enggak boleh. Kemudian kata beliau, "Nafi dhimniha annal amra law kana kama qaddarahu fi nafsihi lakana ghaira ma qadallahu." Berikutnya juga, "Wa fi dhimniha," dalam kandungan ucapan lau tadi. Ya. Lau tadi, wa fi dhimniha, dalam ucapan kandungan, kalau mengucapkan lau, seandainya. Anal amro, berarti gitu kandungannya, bahwasanya perkara tersebut. Lau kana kama qaddarahu fi nafsih. Bahwa kalau seandainya masalahnya tersebut seperti yang dia ya, asumsikan, dia perhitungkan. Lakana ghaira ma qadallahu. Maka kejadian tersebut pasti tidak akan seperti apa yang Allah tentukan. Nah ini, ya. Jadi kalau seandainya seorang tertimpa suatu hal yang tidak mengenakkan, ya, kemudian dia mengalami nasib ketentuan Allah yang tidak baik buat dia. Kemudian dia mengatakan seandainya saya enggak kesono, gitu. Seandainya saya enggak kesono. Maka dalam kandungan ucapan beliau ini kata Syekh, ini terkandung. Ya, terkandung apa? Berarti kalau seandainya ya suatu hal tersebut sesuai dengan yang dia perhitungkan, dia asumsikan, maka tidak akan terjadi apa yang Allah telah takdirkan. Kayak begitu. Paham enggak di sini? Nah. Ya, wuqu'ul khilafil maqdur halun. Dan terjadinya sesuatu di luar yang takdir, terjadi sesuatu di luar apa yang telah ditakdirkan, maka ini mustahil. Paham sini? Nah, jadi dia kan Allah telah mentakdirkan dia mendapatkan musibah misalkan, karena dia datang ke suatu tempat. Ya, dia mengatakan seandainya saya nggak datang ke tempat tersebut. Nah, kalau dia prediksi, dia asumsikan sebelumnya, wah saya nggak akan ke sini nih. Kalau saya bisa memutar waktu, mundur ke belakang, saya enggak akan ke sini. Pasti enggak terjadi. Berarti, ya, padahal ketika dia dapat musibah sudah Allah takdirkan belum? Sudah. Nah, jadi seolah-olah demikian. Padahal terjadinya sesuatu yang di luar takdir, ini sesuatu yang mustahil. Ya, atau dia berasumsi kalau saya enggak datang ke sini pasti Allah enggak takdirkan itu. Nah. Baik. Kemudian ya. Mana lagi tadi? Faqad taqaddama kalamuhu kadiban wa jahlan wa muhalan. Maka ucapan dia tadi, ya, ucapan dia tadi, seandainya, seandainya, kayak gitu, mengandung unsur kebohongan, kebodohan, dan muhalan, kemustahilan. Yaitu ucapan dia, lau anni fa'altu kada wa kada, lakana kada wa kada. Ya, seandainya saya melakukan ini dan itu, pasti akan terjadi gini-gini. Nah, ini mengandung kedustaan, kejahilan, dan juga kemustahilan. Wa in salima min at-takdhibi bil qadar lam yaslam min mu'aradatihi billahu. Sekalipun dia terhindar dari mendustakan takdir, ya, wah kan yang penting enggak jadi qadariyah. Kalau qadariyah kan enggak percaya takdir, kata. Seandainya dia tetap percaya takdir, terhindar dari mendustakan takdir, dia tetap tidak terbebas dan menentang takdir dengan mengatakan lau. Dia tidak selamat. Lam yaslam, dia tidak selamat dari menentang takdir dengan ucapan dia lau. Ya. Karena kalau seandainya seorang mengucapkan lau, seandainya, seandainya, pada hal-hal dari respon dia terhadap berbagai peristiwa yang menimpa dia yang tidak mengenakan. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, resistensi terhadap takdir, perlawanan dia terhadap takdir. Nah, sebagaimana dahulu sebagian orang-orang munafik, ya, seandainya kalian tinggal di rumah kalian aja, enggak usah ikut perang, gitu. Orang-orang munafik berupaya mengompori sebagian sahabat yang ikut berjihad bersama Nabi. Kemudian kalangan munafik ini ketika mengetahui bahwasanya para sahabat mengalami kegalahan sebagaimana kisah di perang Uhud, maka mereka mengatakan, oh, seandainya kalian gak usah ikut perang, tentu aman, kan? Gak mati, kan? Ya, maka Allah balas, kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alimul qatlu ila madarji'ihim. Seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian sekalipun, ya, maka akan tetap keluar orang-orang yang telah Allah takdirkan untuk mati ke medan perang, dan dia mati. Ya. Dia akan keluar dari rumahnya. Nah, ini ucapan munafik, ucapan syaitan. Ya, ini dalam rangka menistakan takdir. Nah, tapi berikutnya, ya, kasih mic-nya coba ke siapa? Ihsan, Ihsan. Mana patilka? Patilka al-aswamu allati tamannaha min al-qadari aydan illa hadha haqqun walakin hadha yanfa'u qabla uqu'il qadari al-makruhi fa'idha wafa'a fala sabila ila dhafihi au takfirihi bal wadhifatuhu fi hadhil hali ayyastabila fi'lahu alladhi yadfa'u bihi au alladhi yudfa'u bihi أو يخفف أثر ما وقع ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه فإنه أجز محض والله يلوم على أجز Al-Kaisa. Al-Kaisa. Ah, hasbun, cukup. Masih Kais, no. Kais. Allah menyukai Kais. Mana sekarang? Fa in kila fatilkal asbabul ladzi tamannaha minal qadari aidan. Nah, jika ada yang beralasan, dia ngucap lau. Seandainya cuma dia ngeles, oh, enggak, ucap lau kan enggak, kata dia. Nah, jika ada yang dikatakan ya, fa in kila, jika dikatakan fatilka al asbab allati tamannaha minal qadari aidan. Nah, jadi dia alasan nih. Kata dia, keadaan yang dia bayangkan, apa namanya? Tilkal asbab. Ya, sebab-sebab tersebut allati tamannaha minal qadari aidan, yang dia angan-angani, yang kata dia, misalkan dia tertimpa musibah, dia mengatakan seandainya saya enggak datang ke tempat musibah itu. Nah, ini tidak datang ke tempat musibah tersebut, ini allati tamannaha, yang diangan-angankan sebabnya. Itu minal qadari aidan, itu kan takdir juga. Nah, gitu ngeles ya. Nah, itu kan takdir juga, kata dia. Ya, kila hadha haq. Maka kita katakan kepada dia, atau kita jawab, nah ini memang benar. Lakinna hadha yanfa'u qabla wuku'il qadar al-makruh. Namun hal tersebut berguna, bermanfaat sebelum terjadinya takdir yang tidak disukai tadi. Bukan setelah terjadi. Ya, bukan setelah terjadi. Ya. Bisa dipahami ya. Itu sebelum terjadi. Kalau sebelum terjadi kita diperintahkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'u wa ista'in billahi wa la ta'jas. Bersemangatlah atas hal-hal yang akan mendatangkan manfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan janganlah lemah. Nah, ini sebelum terjadinya suatu hal yang telah ditakdirkan. Kalau sudah terjadi, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Gitu. Paham enggak sini? Sebelum terjadi, ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wala ta'jas. Atau boleh ta'jis, boleh kasrah, boleh fathah di hadis itu. Ya. Nah, jadi kalau sebelum terjadi, ini hadisnya. Kalau sudah terjadi, qadarullah wa masya fa'al. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi? Fa idza waqa'a fala sabila ila daf'ihi aw takhfifihi. Nah, jika itu terjadi, ya, jika ternyata itu terjadi, maka tidak ada yang dapat menolak atau meringankannya atau meminimalisirnya. Nah, jika itu terjadi, ya sudah terjadi, pasti terjadi. Bal wadhifatuhu fi hadhihi al-hali ay yastaqbil al-fi'la alladhi yudfa'u bih. Fi'lahu, ya. Au fi'lahu alladhi yudfa'u bihi. Dan kemudian kata Syekh berikutnya, bal wadhifatuhu, bahkan tugas dia dalam kondisi tersebut, fi hadhil hali, dalam kondisi tersebut, ya, apa yang dilakukan? Yastaqbilal fi'la, yastaqbila fi'lahu alladhi yuqa'u, alladhi yudfa'u bihi, atau yukhaffifu atau yukhaffifa. Ya. Dia bereaksi terhadap kejadian tersebut dengan sesuatu yang dapat melepaskannya atau meringankan dampaknya. Ya. Bal wala yatamanna ma la matma'a fi wuqu'ihi. Dia tidak perlu berangan-angan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, fa innahu ajzun mahdun, karena itu merupakan ya merupakan bentuk kelemahan yang murni. Ya, itu murni bentuk kelemahan. Nah, wallahu yalumu 'alal ajz. dan Allah mencela ajiz, sikap lemah ini. Wa yuhibbul kais, dan Allah menyukai sikap kais, sikap bijak, sikap bijaknya. Tapi barakallahu fikum. Terus baca berikutnya. Kasih mic-nya siapa? Ke Anwar, Anwar, Pak Anwar, Pak Anwar. Wa huwa mubasyarah. Mubasyaratul asbabi ma yataftahul khairu wa amal ajizu ma yaftahu amal syaitani. Fa innahu idza ajaza amma yanfa'uhu sara ila al-amani al-batinah. Wa li hada al-isti'adu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-ajizi wal kasali wa huma miftahu kulli syarrin. Wayasturu anhuma alhamu walhusnu walhazanu walhazanu waljubnu walbukhlu bukhlu walbukhlu wa dola'a ad-dainu wa dola'u dola'u ad-daini wa qalaba turrijali fa masdaruha kulluha al-ajzi wal-kasali wa unwanuha law. Walidalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna law taftahu amala syaitani fal mutamanni min ajazin nasi wa aflasihim wa aslul ma'asi kulluha al-ajizu fa innal 'abda ya'jizu an asbabit ta'ati wa anil asbabi allati tab'aduhu tub'iduhu anil ma'asi wa tahwilu wa tahulu bainahu wa bainaha. Nah, dari mana berikutnya? Wa huwa mubasyaratul asbab. Ya, nah ini merupakan ya, asbab, mubasyaratul asbab artinya upaya yang nyata. Ya. Allati taftahu amalal khair. Yang akan membuka amal-amal kebajikan. Ya, adapun ucapan lau-lau itu hanya membuka amal setan. Ya, jadi Nabi bersabda sebelum kejadian kita diminta untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Ihris amal ala main tau. Wasta'in bila wala ta'jiz. Tapi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, kita diperintahkan untuk mengucapkan qadarullah wa masyafa'at. Nah ini mubasyaratul asbab. Ini sebab yang nyata, yang real. Upaya yang nyata untuk membuka amal kebajikan. Jadi tidak terpuruk dengan keadaan. Ketika suatu hal yang buruk menimpa kita, kita tidak terpuruk oleh nasib. Kita sadar ini adalah takdir Allah, nah, berupaya bangkit. Nah, tapi kalau cuma mengucap lau seandainya, seandainya, enggak, ini gagal move on. Nah, gagal move on. Ya, di situ aja berkutatnya, menyesali. Enggak maju-maju, enggak bangkit-bangkit. Wa amal ajizu fa yaftahu amal syaitan. Ya, kata beliau lagi, dan sikap lemah membuka pintu setan, pintu amal setan. Fa innahu idza ajaza amma yanfa'uhu sara ilal amani albatinah. Ya, karena ketika seorang lemah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, maka jadilah dia akan terperosok ke sebuah amani, angan-angan. Angan-angan di mana? Batinah, batin yang terpendam di dalam hatinya, ngayal mulu. Nah, ini ngayal terus ini. Ya, ya. Makanya kata Nabi Sallam, wal kais orang yang kais ke situ yang berakal, ya, yang bijak, ialah man zata nafsahu, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ialah yang mendekatkan diri dia kepada Allah dan yang beramal untuk sebagai bekal setelah kematian. Wal ajiz man atba'u nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sedangkan orang yang lemah, yang letoy, ialah yang cuma mengikuti diri dia aja. Diri dia kemana dia ikutin, mengikuti diri dia, hawa nafsunya, dan dia berangan-angan ya kepada Allah. Udah gitu aja. Ya, ini orang yang ajiz menginginkan amani tanpa amal. Ya, tanpa sebab. Nah. Kemudian ya, mana lagi berikutnya? Walihada ista'dana Nabi sallallahu alaihi wasallam minhuma. Kalau itu putusannya, Pak? Ista'ana. Ista'ada ya. Walihada ista'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam minhuma. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari keduanya, dari sikap ajiz, ya, yaitu Nabi SAW berlindung apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, zikir pagi petang. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari sikap ham, hazan, sedih, galau. Aku berlindung pada Engkau ya Allah sikap lemah, sikap malas. Berlindung kepada Engkau ya Allah dari sikap jubun, ya, dari sikap pengecut, dari sikap bukhul, pelit. Aku berlindung pada Engkau ya Allah min ghalabatid dain, dari dikuasai oleh hutang dan dikuasai oleh orang lain. Nah, ini doa nanti. Ya. Mana? Wa huma miftahu kulli syarrin. Ya, keduanya malas dan lemah adalah pintu, ya, miftah kunci pembuka segala keburukan. Wa yasduru anhuma lahum alhammu wal haznu wal hazanu wal jubnu wal bukhlu wal dala'u dain wa ghalabatur rijal. Nah, ya, karena itu, ya, merupakan sumber yasduru akan muncul dari keduanya, dari sikap malas, sikap lemah tadi, alhammu, ya, kegelisahan, kegalauan, walhazan, sedih, waljuban, sikap pengecut, walbukhl, pelit. Ya, dola utain, terlilit utang, wogola batu rijal, di bawah tekanan orang lain. Nah, ya, dola utain itu maksudnya apa? Kasrat utain, banyak utang. Nah, masdaruha kulluha anil ajiz, maka sumbernya, semua sumber keburukan itu adalah dari sikap ajiz wal kasal, lemah dan malas. Wa unwanuha, dan unwannya, simbolnya adalah lau. Ucapan seandainya. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan apa? Ya, lau itu cuma membuka apa? Pintu set amal setan. Fa innal mutamanniya min ajazin nas wa aflasihim. Maka al mutamanni, orang yang berangan-angan, hakikatnya dia adalah orang yang paling lemah dan yang aflas, yang paling rugi. Ya, yang paling rugi. Kemudian kata beliau lagi, wa aslul ma'asi kulliha al-ajzu. Ya. Akar dari sekian banyak ya. Ma'as maksiat semuanya adalah al-ajz. Ya, semuanya adalah sikap ajz, sikap lemah. Fa innal abda ya'jizu an asbab at-ta'at. Maka hamba dia lemah, tidak sanggup untuk melaksanakan sebab-sebab ketaatan. Wanil asbabil allati tub'iduhu anil ma'asi, dan berbagai sebab-sebab yang akan menjauhkan dia dari maksiat. Wa tahulu bainahu wa bainaha. Ya. Atau yang akan dapat menghindarinya dari segala, dari diri dia dan maksiat-maksiat tadi. Nah, fadal berikutnya. Dimas. Qadar. Ajas antum ya, ya tuh. Kalau ya ajas itu boleh dua, ya ajas atau ya ajis. Terus. Nah. Berikutnya dari mana Dimas baca Dimas? Gini bacanya nih, hadis ini yang menghimpun. Fajama fi hada al hadisu asyaribu, nah itu bacanya begitu. Maka hadis yang mulia ini jamaah menghimpun fi hada dalam masalah ini, menghimpun apa? Usul asyari. Jadi hadis itu fa'il Dimas, ya. Usul asyari itu daripada dibacanya tadi apa fi hadzal hadisi, bingung nanti pada fa'ilnya. Usul asyari wa furu'ahu, ya, hadis ini mengumpulkan ya semua pokok-pokok keburukan dan maupun cabangnya semua, ya. Semuanya di menghimpun keburukan hingga cabang-cabangnya. Wa mabadi ahi wa mabadiihi wa ghayatihi wa mawaridi wa mawaridahu ya wa masadirahu wa huwa mustamilun ala samani khisal kullu khaslatain ya qarinatan qala a'udzu bika minal hammi wal hazan wa huma qarinan ya. Hadis ini menghimpun segala macam keburukan ya, dari akar hingga cabang-cabangnya. Ya. Kemudian ya, mana lagi tadi? Wa mabadiihi wa goyatihi. Dari mabadinya sampai ke goyahnya. Maksudnya apa maksud? Dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhir. Wa mawaridahu wa masadirahu. Ya, dari sumber ya. Dari mawaridnya sampai masadiron. Hingga produk-produknya, apa yang dihasilkan di keburukan tersebut. Ya, maka hadis ini mustamilun mencakup ala samani khisal. Mencakup 8 hal yang setiap dua di antaranya berpasangan. Wa kullu khaslatain qarinatan. Setiap dua permasalahan memiliki dua qarinah, dua indikasi. Nabi berdoa, a'udzu bika minal hammi wal hazan. Aku berlindung pada Engkau ya Allah. Nah ini berpasangan nih, dari sikap ham. Gundah, gulana, dan hazan. Ya, dan sikap sedih. Wahuma korinan. Ya. Dan ini keduanya ini korinan. Selalu menyertai, berpasangan. Nah. Ya. Alham dan hazan. Alham. Itu mustaqil, hazan mustaqil. Ya. Jadi tersendiri-tersendiri. Maksudnya gimana? Alham, gundah, gulana. Itu menghadapi masa depan. Sedangkan hazan sedih, ya. Sedih kenapa? Karena sedih dari hal yang telah terluput. Nah, mengenai tidak mendapatkan kebaikan atau terjatuh ke dalam keburukan, jadi berpasangan. Ya. Jadi kalau sikap ham, ya, sikap gundah, sikap was-was itu terhadap hal yang akan menyesal mendatang. Nah, ini berpasangan. Kalau sikap hazan sedih dari hal yang telah berlalu. Nah, ini berpasang-pasangan. Nah, kemudian kata beliau lagi, fa innal makruh alwarid alal qalb. Ya. Sesungguhnya ya kata beliau al makruh alwarid alal qalb. Maksudnya apa ini? Yaitu hati yang menderita, ya, yang makruh, al-warid al-qab, ya, yang tidak disukai, yang terdapat di kalbu, gitu kalau diterjemahkan. Segala hal yang tidak disukai yang ada di kalbu, imma ayakuna sababuhu amran ma'adiyan, ya, sebabnya itu adalah bisa perkara-perkara yang terdahulu, ya, fahuwa yuhdisu al-hazan, maka yang inilah menyebabkan atau yang menimbulkan sedih, ya, wa imma tawakku mustaqbalin, fahuwa yuhdisu al-ham, atau dugaan masa yang akan datang yang menyebabkan kegelisahan, keduanya merupakan bentuk kelemahan. Kilahuma minal ajiz. Ya, fa innama madu la yudfa'u bil huzni. Karena segala yang telah terjadi dari yang telah berlalu itu tidak dapat dicegah dengan kesedihan. Ya, wala bal birida wal hamd was sabr wal iman bil qadar. Namun itu dapat dicegah dengan keridha terhadap takdir, memuji Allah, sabar, beriman pada takdir, dan mengucapkan seorang dan ucapan seorang hamba qadarallahu wa ma syaa. Nah ini. Ya. Wala wa ma yustaqbalu ma la yutba'u bilham. Ya. Nah, yang apa namanya? Yang masa yang datang itu tidak dapat dicegah keburukannya dengan ham, dengan gundah gulana. Nah. Ya, sesuatu yang tidak akan terjadi yang akan terjadi tidak dapat dihadapi dengan sikap gundah gelisah. Ya, bal imma yakuna lahu hilatun fi dafihi. Ya, mungkin jika dia punya kemampuan, ya, jika dia memiliki kemampuan untuk berupaya mengatasinya, ya. Pada ya'jiz anhu, dia tidak boleh lemah darinya. Wa imma alla yakuna lahu hilatun. Atau bisa jadi dia tidak memiliki hilah jalan, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk berupaya mengatasinya. Maka wa yalbasu lahu libasahu min tauhid. Ya, maka dia tidak boleh menyerah, dia mesti mengenakan pakaian tauhid, wa tawakkul dan tawakal. Wa ridha dan ridha billah kepada Allah. Ya, Rabban sebagai Allah sebagai Rabb, bima yuhibbu wa yakrah, terhadap hal-hal yang dia sukai dan dia tidak sukai. Nah. Udah dulu kali ya. Cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.